orang iso ilang. Yen di eling eling, yen di eling eling, manise orang iso ilang. Laku melaku nang ayuk Jakarta, lali omah lali waktu merana kanca mrene kanca. Rame rame mampir ngombe umbar guyu, cerita ngelor ngitul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Sing adem ayem tepos di rotasi wanten. Londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nombai hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di ratasi wonten. Londo-londo kerasan manggon tiang monco moro sana. Oca lali lesehan kudak Malioboro, nombai hati kangen yang suwe ora ketemu. Jakarta, ngayak Jakarta. Yen di eling eling, yen di eling eling, manise ora iso ilang. Yen di eling eling, yen di eling eling, manise ora iso ilang.